إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشارح في كتابه فتح المجيد وقال الأزرعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد. Berkata Al-Azru'i wa huwa Abu Al-Abbas Ahmad ibn Hamdan ibn Ahmad ibn Abdul Wahhab faqihun syafi'iyun, seorang faqih dari kalangan fuqaha dari madhab syafi'iyah. Dari madhab syafi'iyah. Agar kalian tahu bahwa yang mengucapkan seperti ini dari semua madhab, bukan hanya dari madhab Hambali. Sekarang Al-Adru'i yang kunyahnya Abu'l-Abbas, namanya Ahmad ibn Hamdan ibn Ahmad ibn Abdul Wahhab, faqihun syafi'i. Dia rahimahullah dari kalangan fuqaha syafi'iyah yang meninggal pada tahun 783. Demikian dalam kitab Ad-Durarul Kaminah. Kata Al-Adru'i dalam kitabnya Syarhil Manhaj, adapun nazar lil masyahid, adapun nazar untuk monumen-monumen tertentu, monumen-monumen atau masyahid adalah bisa berbentuk patung berhala atau lambang-lambang atau kuburan-kuburan dan lainnya yang dibangun untuk memuliakan dan mengingat seseorang. Itu namanya masyahid. Apakah masyahid ala qabri waliyin, yang dibangun di atas kuburan seorang wali, atau yang dibangun di atas kuburan seorang syekh, atau ala ismi man halaha minal awliya, atau yang dibikin dengan di atas namakan orang-orang dari kalangan wali. Ini lambang wali fulan, ini lambang wali fulan. Atau taraddada fi tilkal buqati min awliya'i was-salihin, atau tempat yang berbolak-balik di sana para wali-wali dan orang saleh. Ada kayu dimuliakan. Kenapa kayu ini dimuliakan? Karena dulu Syekh Fulan duduk di sini, Syekh Allah duduk di sini, Wali Fulan duduk di sini. akhirnya kayunya dikeramatkan. Itu maksudnya taraddada fi tilkal bu'ah, yang berbolak-balik di tempat itu para wali. Ini tempat berkumpulnya aulia, ini tempat datangnya para masyayikh, ini tempat didatanginya oleh wali fulan, wali fulan, wali fulan, maka tempatnya dikeramatkan. Siapa yang bernazar untuk tempat-tempat seperti itu? Fa in qasada an-nadir bidzalik, jika orang yang nazar tadi memiliki niat, wa huwal ghalib, dan itu yang paling banyak. Niat mana? Yang awil waqi', yang sering terjadi. Min qusudil 'ammah, dari tujuan-tujuan orang umum secara banyak, mayoritas. Mereka bernadar untuk tempat-tempat tersebut, benda-benda tersebut. Tujuannya ta'zimal buq'ah wal mashhad. Tujuannya adalah memuliakan tempat tersebut, atau memuliakan bangunan tersebut, atau benda tersebut. Kenapa kau nadarnya untuk kuburan fulani? Karena mengagungkan kuburan fulani. Mengapa nadarnya untuk tempat keramat fulani? Karena mengagungkan tempat tersebut. Kebanyakan mereka tujuannya adalah mengagungkan, menghormati. Bahkan ada yang lebih dari itu. Tujuannya supaya dikabulkan harapannya. Ini lebih mengerikan lagi. Dianggap seperti Tuhan bisa mengabulkan doa. Aim ta'dim al-buq'ati wal mashhadi aw az-zawiyati, memuliakan tempat tersebut atau memuliakan benda patung yang dibangun tersebut, aw az-zawiyah, atau tembok tertentu, aw ta'dim man dufina biha, atau memuliakan orang yang dikubur di dalamnya. Kami tidak memuliakan kuburan, kami memuliakan orangnya yang ada di kubur ini. Hah? Kami memuliakan orangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, katanya. Sama saja. Memuliakan bendanya, memuliakan batunya, memuliakan kuburannya, atau memuliakan orang yang dikuburnya. Kalau caranya dengan cara bernazar untuknya, jelas haram. Karena nazar itu ibadah. Harusnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nazar itu mengandung harapan. Nazar itu mengandung harapan. Ingin dikabulkan, kalau aku berhasil, aku akan memberikan untuk Allah ini dan itu, berharap agar Allah mengabulkan. Kalau untuk kuburan, apakah berharap penghuni kubur itu mengabulkan? Itulah intinya kesyirikan. Au ta'dima man dufina biha, atau memuliakan orang yang dikubur di dalamnya. Au nusibat ilaih, atau yang dinisbatkan kepadanya. Apa mana dinisbatkan kepadanya? Dia bukan kuburan fulani, tetapi peninggalan-peninggalan. Ini anunya Syekh Fulan, ini kursinya Syekh Alan, ini rambutnya Syekh Fulan, ini terompahnya Syekh Fulan. Dinisbatkan kepada wali-wali. Au buniyat ala ismih, atau memuliakan sesuatu yang dibangun atas namanya. Berarti ini masyahid. Masyahid itu bukan kuburan saja. Bangunan-bangunan, tapi dibangun ala ismihi, di atas namanya. Fahadhan nadru batilun ghairu munaqid. Nazar yang seperti ini batil, tidak sah. Ghairu munaqid artinya tidak sah. Kalau tidak sah, apakah perlu pakai kafarah? Hah? Tidak perlu pakai kafarah. Karena enggak sah, enggak dianggap. Berarti seperti kemarin. Pendapatnya siapa? Yang menyatakan la wafa'a wala kafarah. Enggak perlu ditepati dan enggak perlu kafarah. Karena dia ghairu munaqib. ghair munakhid tidak sah. Fa inna mu'taqiduhum anna li hadhil amakin khususiyat, karena keyakinan mereka bahwa tempat-tempat tersebut atau benda-benda tersebut memiliki khususiyat, karena keyakinan mereka, wa yarawna annaha mimma yudfa bihil bala, dan mereka melihat atau beranggapan bahwa benda-benda tersebut, tempat-tempat tersebut bisa menolak bala bencana. Wa yustajlab bihin na'ma, dan bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Wa yustashfa bin nadri laha, dan bisa diharapkan kesembuhan daripadanya dengan bernadar untuknya. Ayustashfa minal adwa, bisa dimintai kesembuhan dari penyakit-penyakit, minal adwa bin nazri laha, dengan bernazar untuknya. Berarti apa saya katakan tadi? Ada harapan-harapan. Bernazar pada tempat-tempat tadi dengan harapan bisa daf'il bala, tolak bala, bisa jalbi, mendapatkan al-mafalih, bisa mendapatkan istishfa, mengharapkan kesembuhan. Yang paling sering apa? Ya Allah, justru yang paling sering kalau untuk tempat keramat dan kuburan wali, peninggalan wali, apa? Naam, istisfa. Ini hamzah, ini ain. Pengen mendapatkan syafaat. Kalau kita bernazar untuk kuburan Syekh Fulan, Wali Fulan, Alim Fulan, nanti di akhirat dia akan bela kita. Syafaat. Ini paling sering. Silahkan tanyakan pada mereka-mereka yang berduyun-duyun mendatangi kuburan para wali. Apa tujuan kalian? Mengharapkan pembelaan. Mengharapkan syafaat. Padahal sudah Allah sebutkan dalam Quran berkali-kali bahwa mereka tidak akan mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan kecuali dengan izin Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Illa, kecuali siapa yang sudah diizinkan dan siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah izinkan untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Berarti syafaat ini berkait dengan tiga perkara tadi. Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Tidak bermanfaat syafaat siapapun kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan keridhaan Allah. Kalau Allah tidak ridhoi, Allah tidak kehendaki, Allah tidak izinkan, enggak ada syafaat wali manapun yang bermanfaat, enggak ada syafaat malaikat manapun yang bermanfaat. Kalau sudah kita tahu bahwa syafaat itu dari Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan keridhaan Allah, jangan minta kepada wali, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Berharaplah kepada Allah dan bernazarlah untuk Allah agar mendapatkan syafaat dari para awliya wal nujaba wal masyayikh wal ulama. Alaysa kadzalik? Kembali kepada ucapan Al-Adru'i rahimahullah. Hatta innahum yanduruna li ba'dil ahjar, hingga sampai-sampai mereka bernazar untuk batu-batu. Mengapa kok nazarnya untuk batu? Lima qila innahu stanada ilaiha abdun saleh, karena dikatakan batu inilah yang dulu bersandar padanya seorang hamba yang saleh, waliyun min awliya, najibun minan nujaba, syaikhun minal masyaikh, al-alim minal ulama, dan seterusnya. Batu, nazar untuk batu. Apa kaitannya batu dengan nazar kalian? Hah? Batu. Oh, dulu Syekh Fulan ngajar itu bersandar di sini, katanya. Terus apa kaitannya dengan batu tadi? Karena disandari masyayikh, batunya jadi keramat, batunya jadi berbeda dengan batu yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ini keanehan mereka. Hatta innahum yanduruna li ba'dil ahjar, sampai-sampai mereka bernazar untuk batu. Wahai batu, kalau saya lulus, saya bersumpah, kalau saya berhasil, saya akan berikan minyak wangi ke batu ini, ke engkau seluruhnya. Aku lumuri dengan batu yang paling mahal, misik, dengan minyak wangi yang paling mahal, misik kasturi. Dibuang-buang misik untuk melapi batu ini pakai minyak. Fa inna lil jununi maratib. Memang kegilaan itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Entah tingkat berapa ini jununnya. Apa untungnya batu dikasih minyak wangi? Batunya gak bisa berkata terima kasih. Gak bisa. Batunya gak bisa kemudian, kalau begitu aku kabulkan permintaanmu. Gak bisa. Batu, ya batu. La ruha fiha, gak ada roh padanya. Wa yanduruna li ba'dil qubur, hingga mereka pun bernazar untuk kuburan-kuburan. As-suruj wasyumu' wazaid, sampai mereka juga bernazar untuk kuburan fulani, untuk kuburan fulani. Kalau aku berhasil, aku akan berikan pada kuburan ini, pada kuburan itu. As-suruj, pelita-pelita, ceplik, cempor, apalagi? Hah? Kalau enggak ngerti pelita. Karena dulu yang namanya pelita, ceplik, cempor itu perlu minyak. Ada pula yang bernazar, aku yang beri minyaknya. Tidak akan habis minyaknya selama sekian bulan, selama sekian tahun. Aku akan terus nyalakan kalau aku berhasil. Tapi apa hubungannya keberhasilanmu dengan kuburan tadi dan pelitanya? Wa syumu', syumu' lilin, seperti kaum Nasrani. Kaum Nasrani biasa mereka menyalakan lilin. Ya, apinya meleleh. Tapi apa kaitannya? Kalau saya lulus, saya akan berikan lilin untukmu. Wahai kuburan keramat, wahai kuburan fulani, wahai kuburan alani. Jelas akidahnya ada yang rusak. Jelas keyakinannya ada yang salah. Jelas pikirannya ada yang terbalik. Kalau engkau mengharapkan keberhasilan, harapkan kepada Allah. Berkatalah kepada Allah, ya Allah, doakan atau berikan kepada aku keberhasilan. Kalau aku berhasil, aku bernazar, akan beribadah terus kepadamu, akan berpuasa puasa sunnah, akan salat dengan salat sunnah, akan qiyamul lail, akan begini. Begitulah yang namanya nazar, karena berharap dari Allah keberhasilan. Kalau berharap pada kuburan keramat, kalau aku lulus, wahai kuburan wali fulan, kuburan habib fulan, aku akan berikan lilinnya terus. Setiap habis aku ganti yang baru, sampai sekian tahun. aku akan berikan minyaknya, aku akan berikan pelitanya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa harapannya? Ada yang salah. Berarti dia berharap kalau yang dikubur ini bisa mengabulkan. Satu. Yang kedua, berkata, tidak, saya tidak berharap dari orang matinya, tapi saya berharap syekh tadi menyampaikan harapan saya itu kepada Allah. Dua, ini juga salah. Emang orang mati tadi masih bisa berupaya? In qata'a amaluhu. Anak Adam kalau sudah mati, upayanya terputus, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ikhwan ibn a'azukumullah. Maka alasan pertama atau alasan kedua sama saja batilnya. Kalau berharap yang dikubur tadi bisa menakdirkan kebaikan-kebaikan seperti tadi disebutkan, bisa menolak bala, bisa mengambil manfaat-manfaat, bisa diharapkan kesembuhan-kesembuhan, atau bisa membelanya, maka ini semua batil. Ada pula yang dijadikannya sebagai perantara. Tidak, kami berharap hanya kepada Allah. Tetapi kami berharap kalau yang mati ini Syekh Al-Habib Waliyun min Awliya'illah, bisa menyampaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala permintaan saya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yakni balligh maqasidana, sampaikan tujuan-tujuan kami. Emang enggak bisa langsung pada Allah, harus melalui perantara. Sampaikanlah kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengabulkan doa. Dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Enggak perlu pakai perantara siapapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada ucapan Al-Adru'i. Wa yaquluna, mereka berkata, al-qabrul fulani awil makanul fulani yakbalun nadar. Kata mereka, kuburan fulani atau tempat fulaniyah bisa menerima nazar. Yakbal an-nazar. Apa makna menerima nazar? Kemarin sudah kita singgung makna menerima nazar. Ya'nuna bidalik, mereka memaksudkan annahu yasul bihil gharab al-ma'mul. Yang dimaksud menerima nazar adalah tempat-tempat keramat tadi, kuburan-kuburan keramat tadi akan bisa menyebabkan atau akan bisa menghasilkan tujuan-tujuan yang diharapkan. Kalau bernazar pengin lulus, kalau aku lulus, aku berikan minyak ke kuburan fulani, nanti benar-benar lulus. Kalau aku berhasil, aku akan berikan minyak wangi ke batu ini, batu itu yang pernah disandari oleh Syekh Fulan, nanti benar-benar berhasil. Kalau aku bisnisnya berhasil dan mendapat keuntungan di atas sekian, aku bernazar, aku akan bangun kuburannya dengan kubah besar, dengan kubah dari emas. Harapannya apa? Bahwa tempat keramat itu akan bisa mengabulkan harapannya. Itu istilah yakbalun nazar. Oh, tempat ini menerima nazar. Kamu nazarnya untuk siapa? Saya nazarnya untuk kuburan fulan. Ah, itu enggak manjur. Yang sana menerima nazar. Apa maknanya menerima nazar? Kalau kamu nazar di sana, harapanmu berhasil. Harapanmu berhasil. Na'udzu billahi minasyirk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Mereka meyakini keyakinan-keyakinan batil tersebut, yaitu min syifa'i maridin, bisa menyembuhkan orang sakit, au qudumi ghaibin, bisa mendatangkan orang yang hilang, misalnya anaknya hilang, enggak ketemu sampai berapa bulan, datang ke kuburan keramat, kemudian bernazar, kalau anak saya ketemu, saya akan berikan untukmu wahai kuburan wali fulan ini dan itu. Terus ketemu. Harapannya begitu. Kalau tidak ketemu, bukan berkata, oh berarti saya salah nadarnya pada kuburan. Harusnya nadarnya kepada Allah. Kan harusnya begitu kalau gagal. Tidak. Mereka berpikir ketika gagal, sepertinya kurang. Wahai kuburan wali fulan, apa kurang pemberian saya? Kalau gitu saya bernazar. Kalau anak saya ketemu, saya bukan hanya berikan kubah dari emas. Saya akan bangun tingkat 5 kuburanmu. Belum ketemu juga. Wahai Syekh Maulana wali fulan, masih belum cukupkah nazarku kepadamu? Aku bernazar. Ini junun yang tingkat berapa? Kegilaan yang tingkat berapa ini? Wallahu a'lam. Memang kegilaan itu ada 13 tingkatan kata orang. Ikhwanu fillah na'azakumullah, ini mungkin yang paling ringannya atau di atasnya sedikit. Kembali kepada kita dan kembali kepada ucapan Imam Al-Adru'i rahimahullah. Kata beliau, wa ghairi dhalika min anwa'in nadharil mujazah, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk nazar yang sifatnya mujazah. Apa itu mujazah? Dari kata jaza, timbal balik, balas membalas. Kalau engkau berikan aku kelulusan, aku berikan engkau sekian. Kalau engkau memberikan kepadaku keberhasilan, aku bernazar akan memberikan kepadamu sekian. Kalau engkau memberikan padaku ini dan itu, maka aku akan memberikan kepadamu ini dan itu. Kalau engkau mengembalikan anakku yang hilang, kalau engkau mengembalikan saudaraku yang hilang, aku akan memberikan padamu ini dan itu. Itu namanya mujazah, saling membalas. Fahadhan nadr ala hadzal wajh batilun la syakka fi. Nadar seperti ini batil, tidak ada keraguan padanya. Kata Al-Adru'i Al-Syafi'i Al-Faqih, nadar seperti ini jelas batil. Bal nadru zaid wa syam' wa nahwihima lil qubur batilun mutlaqan. Bahkan nazar untuk memberikan minyak atau memberikan lilin dan sejenisnya untuk kuburan-kuburan, batil secara mutlak. Batil secara mutlak. Apakah mujazah ataupun bukan mujazah? Mengapa? Karena Nabi melarang untuk memberikan pelita di kuburan. Sehingga jelas batil. Pasti batilnya. Tapi saya gak ada niat apa-apa. Gak ada niat apa-apa bagus. Berarti akidahmu masih lurus. Tetapi perbuatanmu bid'atun muhdatsah. Mengapa bid'ah? Karena Nabi menyatakan kuburan jangan diberi pelita-pelita. Jangan dibangun. Jangan ditinggikan. Jangan di... Larangan Nabi sangat jelas mutawatir. Secara makna. Sekian banyak hadis yang melarang untuk meninggikan kuburan. Kalau engkau bernazar untuk memberikan pelita atau mendirikan, membangun kuburan, maka itu batil secara mutlak. Apakah ada niat ataupun tidak ada niat. Kalau ada niat agar dikabulkan, berarti kesyirikan. Kalau enggak ada niat, berarti kebid'ahan. Batilun mutlaqan. Wa min dhalika نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام. Di antaranya yang terjadi, katanya Al-Adru'i rahimahullah, adalah nadr asy-syumu' syama' al-katsiratil 'azimah, yang sangat banyak dan besar. Masya Allah. Orangnya segini, lilinnya segini. Apa harapannya? Tanyakan pada mereka. Apa harapannya? Silakan ukur bagaimana akidah mereka. Sebagian akan menjawab, ya supaya dikabulkan. Emang yang kabulkan kuburan? Oh enggak, maksudnya ini kan orang soleh, bisa menyampaikan pada Allah. Emang Allah perlu disampaikan? Emang gak bisa mendengar sendiri secara langsung? Bukan agar dia membantu kita meminta, kita minta, dia juga minta. Apakah dia masih hidup? Apakah dia masih hidup bisa berbuat, bisa berbicara, bisa mendengar permintaanmu, bisa melihat nazarmu? Bisa. Seorang yang mati, kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, akan terputus amalannya kecuali tiga: amal jariah, ilmun yuntafa'u bihi, dan waladun saleh yad'u lahu. Hanya itu saja. Tidak bisa mendengarkan harapanmu. Mau jawab apa lagi? Semuanya jawaban-jawaban batil. Seperti yang terjadi, kata Al-Adrui rahimahullah, mereka memberikan syumu' yang banyak untuk kuburan Khalil Ibrahim alaihis salam. Di mana kuburan Ibrahim alaihis salam? Banyak keanehan-keanehan di alam nyata ini, atau keanehan-keanehan di kalangan mereka, para penyembah kuburan. Ada kuburan Nabi Adam, ada kuburan Nabi Ibrahim, dikeramatkan semua. Ada kuburan fulan wa fulan, dalam keadaan tidak pernah ada berita, enggak pernah ada riwayat, enggak pernah ada hadis, enggak pernah ada kabar kalau itu benar-benar kuburan Ibrahim alaihis salam. Tidak ada bukti kalau itu benar-benar kuburan Adam alaihis salam. Siapa yang tahu? Ditambah lagi, ada kuburan Hussein yang dikeramatkan. Tiga kuburannya, orangnya satu. Di Mesir ada kuburan Hussein, di Iran ada kuburan Hussein, di Irak ada kuburan Hussein. Terus, tiga-tiganya dikeramatkan. Mereka tawaf mengelilinginya sambil memanggil, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Ajib. Ketika ditanya, kenapa kok ada tiga kuburannya? Oh, mungkin di sana kepalanya, di sini badannya, kan waktu itu dipenggal oleh sang dolim fulan bin fulan. Oh begitu, yang ketiga apanya? Oh, kepalanya di sana, badannya di sini. Yang satu lagi, kan ada tiga. Aneh. Asal bikin tanah ditinggikan, ini kuburan fulan, percaya semua. Ada tanah ditinggikan, dibangun, dikasih kubah, ini kuburan Allan, percaya semua. Ini barakallahu fikum kedunguan yang berikutnya dari mereka. Tidak bisa memastikan siapa, tetapi mereka keramatkan. Yang lebih aneh lagi, kuburan kuda. Pak, ini kuburan apa sih dikeramatkan? Oh, ini kuda. Apa kuda itu? Kiai kuda. Kuda, Pak? Iya, kuda. Tapi kudanya wali, kudanya fulan, kudanya yang dimuliakan, yang selalu membawa masyaikh dan seterusnya. Masih belum aneh. Ada yang lebih aneh lagi. Di Banyuwangi sana, tanya sama yang dari Banyuwangi. Ada kuburan dikeramatkan. Kuburan orang gila. Orang gila. Kuburan ini dikeramatkan. Mengapa? Karena orang gila ini kalau ditanya, Pak, nomor berapa, Pak? 34. Keluar 34 beneran. Katanya, wallahu a'lam. Berarti orang gila ini wali, katanya. Kemudian dikubur, ketika mati kuburnya dikeramatkan. Dianggap kuburan wali. Orang majnun, orang gila, semua masyarakat Banyuwangi tahu kalau itu gila. Kuburannya dikeramatkan. Karena kalau nyebut angka keluar dalam undian. Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin kejadiannya cuma sekali atau dua kali. Tapi kemudian mereka menambah dengan 100 kedustaan atau 200 kedustaan. Na'udzubillahi min dzalik. Muwasil darsana insyaallah fi darsil ati binillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kurang satu baris saja. Saya selesaikan bacanya. Sehingga besok sudah ucapan Syekh Qasim Al-Hanafi. Ucapan Imam Al-Adru'i dikit lagi. Apa itu? Fannadhir la yaqsid bidzalika illa al-iqad 'ala al-qabr tabarrukan wa ta'dhiman. Orang yang bernazar tidak bertujuan kecuali untuk menyalakan lampu pelita di kuburan tersebut sebagai tabarruk, harapan barokah, wa ta'dhim, dan memuliakan. Dhannan, dengan berprasangka, anna dzalika qurbatan, mengira bahwa itu sebagai taqarrub kepada Allah. Fahadha mimma la raiba fi butlani, ini tidak ragu lagi tentang batilnya nadar seperti itu. Wa iqadul madkur, dan menyalakan lampu seperti itu yang sudah disebut muharram, diharamkan oleh Nabi. Tidak boleh menyalakan pelita di kuburan. Sawa'un intafa'a bihi hunaka muntafi'un amla, sama saja apakah bermanfaat bagi orang yang ada di sana ataupun tidak bermanfaat, tetap tidak boleh. Muntafi'un amla, sama saja apakah bermanfaat atau tidak. Apa maksudnya? Bukankah lampu di kuburan kadang-kadang bermanfaat buat orang lain, bukan buat yang dikubur? Mungkin ada santri yang sedang menghafal di kuburan, kan butuh lampu. Ada lampu kan enak, kan bermanfaat. Tidak boleh. Mengapa? Karena kaitannya dengan akidah yang salah dan melanggar sunnah menyalakan lampu di kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.